Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Halaqah yang ke-125 dari silsilah ilmiah pembahasan kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Masih kita pada pembahasan As-Sirat. Disebutkan dalam hadis bahwasanya manusia saat itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah orang yang melewati dan selamat, berjalan di atas sirat tadi dan selamat sampai ke seberang tanpa disambar duri, tanpa disambar pengait besi. Semoga Allah SWT menjadikan kita termasuk golongan ini. Tapi perlu iman dan juga amal soleh, kesungguhan di dalam bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Laisal iman bitamanni, iman bukan hanya dengan angan-angan. Kalau memang kita punya keinginan, maka kita berusaha untuk semangat dan melaksanakan, beramal. Kemudian golongan yang kedua, mereka yang selamat melewati neraka, akan tetapi mereka terkoyak badannya. Terkoyak, tapi tidak sampai jatuh ke dalam neraka. Ya, dengan sambaran-sambaran besi tadi dan juga duri tadi. Terkoyak badannya, dan tentunya ini adalah perkara yang mengerikan juga. Seorang berada di atas jembatan demikian, kemudian tersambar, meskipun tidak sampai jatuh, tapi perkara yang mengerikan. Dan ada di antara mereka yang tersambar dan tertolak. Artinya terjatuh ke dalam jahanam. Ini tiga golongan yang disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadisnya. Di dalam sebuah hadis, Nabi SAW menyebutkan, فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُجِيزِ. Akulah yang pertama kali melewati jembatan As-Sirat. Allah SWT memberikan keutamaan kepada Rasulullah SAW dan beliaulah yang pertama kali melewati jembatan As-Sirat. Wa du'a'ur rusuli yauma idzin Allahumma sallim sallim. Dan doa para rasul di hari tersebut, mereka mengatakan, ya Allah selamatkan, selamat. Karena memang keadaan yang sangat menakutkan dan sangat mengerikan. Para rasul alaihi wasallam sampai mereka berdoa, ya Allah selamatkan, selamat. Wa bihi kalalib mithlu syauqis sa'dan. Dan di dalamnya ada kalalib, ya pengait-pengait besi seperti duri sa'dan. Ama ra'aitum syauqa as-sa'dan? Bukankah kalian melihat bagaimana duri sa'dan? Qalu bala ya Rasulullah. Mereka mengatakan, iya ya Rasul. Kemudian beliau mengatakan, fa innaha mithlu syauqi sa'dan ghaira annaha la yu'lamu qadru 'idhamiha illa Allah. Tahuilah bahwasanya itu seperti duri sa'dan, tidak mengetahui besarnya kecuali Allah. Fa takhtafun nasa bi'amalihim. Maka dia menyambar manusia sesuai dengan kadar amalan mereka. Minhum al-mubaq bi'amalihi wa minhum al-mukhardal thumma yanju. Ada di antara mereka yang terjatuh binasa dengan sebab amalannya. Jadi maksud dengan amalan di sini adalah dosanya. Jadi terkadang sesuai dengan amalannya maksudnya adalah amal soleh, dan terkadang sesuai dengan amalannya maksudnya adalah amal yang toleh. Ya, seperti ketika mereka di padang mahsyar keluar keringat sesuai dengan amalannya. Apa yang dimaksud? Amal yang jeleknya. Di sini juga demikian. Menyambar sesuai dengan amalan mereka maksudnya adalah amal jelek mereka. Ada di antara mereka yang terjatuh dan ada di antara mereka yang mukhardal, terkoyak, thumma yanju, kemudian dia selamat. Fa akunu ana wa ummati awwala man yujizuha. Ini dalam hadis yang lain. Jadilah aku dan umatku orang yang pertama kali melewatinya. Wa la yatakallamu yawma idzin illa ar-rusul. Tidak berbicara di hari tersebut kecuali para rasul. Wa da'wa ar-rusuli yawma idzin Allahumma sallim sallim. Dan doa para rasul di hari tersebut adalah mengatakan, ya Allah selamatkan, selamatkan, dan seterusnya. Kemudian di dalam hadis yang lain disebutkan bahwasanya akan selamat orang-orang yang beriman. Disebutkan rombongan pertama yang melewati jembatan As-Sirat, mereka seperti bulan di malam bulan purnama. Jumlah mereka ada 70 ribu orang. Dan merekalah orang-orang yang tidak dihisab. Kemudian setelah itu datang rombongan yang wajah mereka seperti bintang yang paling terang. Ini menunjukkan tentang bahwasanya yang melewati jembatan As-Sirat ini rombongan-rombongan. Rombongan yang pertama adalah orang-orang yang wajah mereka seperti bulan purnama, yang mereka berjumlah 70 ribu orang dan mereka adalah orang-orang yang tidak dihisab. Fa innal jisra 'alaihi kalalibu takhtifun nasa bi'amalihim. Beliau mengatakan di sini bahwasanya al-jisr yaitu as-sirat, di atasnya adalah kalalib yang menyambar manusia sesuai dengan amalan mereka. Amalan mereka di sini sebagaimana dalam hadis dengan lafaz seperti ini yaitu bi'amalihim, dan yang dimaksud adalah dosa mereka. Faman marra 'ala as-sirati dakhala al-jannah, maka barang siapa yang melewati jembatan as-sirat, dia akan masuk ke dalam surga. Kabar gembira bagi kalian di hari tersebut adalah masuk ke dalam surganya Allah SWT. Kalau sudah melewati jahanam, sudah. Depan kita yang ada adalah surga. Orang yang bisa melewati jembatan ini, maka dia akan masuk ke dalam surga. Orang-orang yang masuk ke dalam neraka, saat itu adalah orang-orang yang beriman yang mereka dikehendaki oleh Allah Azza wa Jal untuk masuk ke dalam neraka dengan sebab dosa mereka. Sehingga di sana banyak dalil-dalil dari Nabi SAW, berbagai macam dosa yang bisa menggelincirkan seseorang masuk ke dalam jahanam. Terkadang dosa tersebut berupa ucapan, terkadang berupa perbuatan. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, innal abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam. Seseorang hamba terkadang dia mengucap ucapan yang merupakan ucapan yang dimurkai oleh Allah, la yulqi laha balan, dia tidak menganggap dan tidak menganggap besar ucapan tadi, dia tidak mempedulikan. Ternyata apa? Yahwi biha fi jahannam, itu menjadi sebab dia masuk ke dalam neraka. Kadang seseorang masuk ke dalam neraka dengan sebab ucapannya. Dan tentunya masih banyak di sana kabair, dosa-dosa besar yang disebutkan oleh Nabi SAW. Dan itu yang bisa menyebabkan seorang masuk ke dalam neraka. Contoh misalnya dosa bid'ah. Kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Dan setiap yang sesat ini masuk ke dalam neraka. Orang yang melakukan bid'ah di dunia, ini bisa menjadi sebab dia masuk ke dalam neraka. Kemudian juga di sana ada al-kadzib 'ala ar-rasul. Man kadzaba 'alayya falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas nama diriku, maka adalah dia menyiapkan tempatnya di dalam neraka. Kesombongan, la yadkhul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarrah min kibr. Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan meskipun hanya sebesar dzarrah, sebesar semut kecil. Memakan makanan yang haram, seseorang tidak ikhlas di dalam menuntut ilmu agama tapi niatnya bukan karena Allah. Seorang yang bunuh diri, seorang muslim yang bunuh diri, atau seorang muslim yang membunuh tanpa hak, mayyitul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam, memakan riba, demikian pula bisa menjadi sebab seseorang masuk ke dalam jahannam. Orang yang menggambar makhluk hidup, asyaddun nasi 'adzaban yaumil qiyamah al-musawwirun, orang yang paling dahsyat azabnya di hari kiamat adalah orang yang menggambar, yaitu menggambar makhluk hidup. Wanita-wanita yang berpakaian tapi mereka telanjang, muslimah, beriman kepada Allah tapi dia tidak menjaga hijabnya, membuka auratnya. Maka ini juga bisa menjadi sebab masuknya dia ke dalam neraka. Wanita-wanita yang tidak bersyukur kepada suami. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Uritun nara fa idza aktsaru ahliha an-nisa yakfur." Aku ditunjukkan tentang neraka, maka tiba-tiba aku melihat bahwasanya sebagian besar penduduknya adalah dari kalangan wanita. Jadi kalau dibandingkan antara laki-laki dan wanita, penduduk neraka yang paling banyak adalah wanita. Dan ternyata sebabnya adalah yakfurna, yaitu mereka mengingkari kebaikan suaminya, perbuatan baik yang dilakukan oleh suaminya kepadanya. Lau ahsanta ila ihdahunna dahra thumma ra'at minka syai'an qalat ma ra'aytu minka khairan qat. Seandainya salah seorang di antara kalian sudah berbuat baik kepada wanita tadi dalam waktu yang lama, kemudian suatu saat dia melihat kejelekanmu, dia akan mengatakan, aku tidak melihat kebaikan pada dirimu sedikit pun. Ini namanya mengingkari kebaikan. Ini juga ternyata menjadi sebab masuknya seorang wanita ke dalam neraka. Kemudian juga durhaka kepada orang tua, dayut, seorang yang menipu bawahannya, menipu rakyatnya. Ini semua adalah menjadi sebab seseorang masuk ke dalam nerakanya Allah Azza wa Jal. Kita berlindung kepada Allah SWT dari jahannam dan seluruh amalan yang mendekatkan kepada jahannam. Bertakwa kepada Allah sesuai kemampuan kita, bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada, dan seandainya di sana ada dosa, maka segera seseorang mengikuti perbuatan dosa tadi dengan kebaikan, dengan bertobat, dengan beristighfar, dengan beramal soleh. Ya, sehingga Allah SWT hapuskan dosa tadi dan tidak menjadi sebab masuknya seseorang ke dalam neraka jahanam. Karena kalau kita beristighfar dan bertobat kepada Allah dengan tobat yang nasuha, dan tobat tersebut diterima oleh Allah Azza wa Jalla, maka dihapuskan dosa tadi, sehingga tidak ada musibah dengan sebab dosa tadi di dunia, dan juga tidak ada azab dengan sebab dosa tadi di akhirat. At-taibu minadz dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang bertobat dari sebuah dosa itu seperti orang yang tidak memiliki dosa. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Semoga bermanfaat, dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Jember. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.